wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdaw la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjut di halaman 22. Ini pasal terakhir dari pembahasan Syekh sebelum kita masuk ke mukadimah dan pertanyaan-pertanyaan. Maksud saya pertanyaan yang ada di buku ini. Jadi Syekh Shalih Fauzan memuat soal jawab ya, untuk semakin melengkapi pemahaman dari isi buku ini. Jadi ini pembahasan terakhir dari isi kitab sebelum nanti masuk ke ta'liq atau penjelasan Syekh bin Baz, komentar Syekh bin Baz terhadap buku ini dan soal jawab. Nah, berarti bahasan terakhir setelah tafsir, tabdi', takbir. Nah, tafadhol dibaca di sini. Ya, buah gila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, at-takbiru min al-dhawahiri aydhan allati dhaharat at-takbiru wal kufru 'ala naw'ain. Ahaduhuma kufrun asliyun wahuwa al-kufru alladhi lam yadkhul sahibuhu fil islami aslan kal-musyrikina wa mu'attilati wa anwa'ul kafarati min wasaniyina wa mulkidina wa haulai al-kufaru asliyuna wa anwa'u thani kufrun riddatun an dinin islami wahuwa alladhi yakunu sahibuhu musliman thumma yartakabu naqidun thumma yartakibu naqidun min nawaqidil islami fa yakhruju min ad-dini wa yasiru murtaddan fa hadha kafirun kufrun riddatun wa hadha kafirun kufrun riddatin wa nawaqidul islami ma'rufatun wa muhaddadatun inda ahli al-'ilmi faman asyraka billahi aw da'a ghayra allahi aw istaghatha bi ghayri allahi aw dhabaha li ghayri allahi fa innahu yu'addu murtaddan 'anil islami li'annahu fa'ala syirka al-akbar wa in kana yantiqu bi syahadatayn. Nah, qala rahimahullah ta'ala at-takfir, pengkafiran. Qala, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa min adh-dhawahiri aidan allati dhaharat at-takfiru. Dan diantara fenomena yang nampak juga yang muncul ke permukaan menjadi pembahasan adalah at-takfir, mengkafirkan orang. Wal kufru ala nau'ain. Nah, sebelum kita membahas masalah takfir, kita mesti membahas dulu yaitu kafir. Kafir itu ada dua macam. Ahaduhuma kufrun asli. Yang pertama kufur asli yaitu al-kufru alladhi lam yadkhul sahibuhu bil Islam aslan. Yaitu orang yang melakukan kekafiran tadi tidak masuk Islam sama sekali. Kal musyrikin wal mu'atilah, sebagaimana para musyrikin penyembah berhala. Ya, mereka yang beribadah pada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Ya, di kajian kita sebelumnya yaitu di Nawakidul Islam, Syekh Shalih Al-Fauzan di soal jawab ketika ditanya apa perbedaan kafir dengan musyrik, beliau menjelaskan kalau musyrik yang beribadah pada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Kalau kafir memang tidak beribadah kepada Allah sama sekali, namun kesamaannya setiap musyrik pasti kafir ya, walaupun Syekh bin Baz menyatakan sama kafir musyrik, musyrik kafir, itu juga ya. Wallahu alam, di sini yang lebih tepat ialah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, definisi dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Musyrikun itu ialah yang dia beribadah pada Allah dan juga selain Allah. Nah, ini musyrikun, sebagaimana orang-orang Quraisy. Mereka sejak lahir beribadah kepada berhala, mereka sejak lahir juga beribadah kepada Allah. Nah, mereka bukan Islam sama sekali. Bukannya mereka maknanya murtad, tidak. Karena mereka memang bukan Islam. Ya. Mereka bukan Islam. Abu Jahal bukannya murtad. Abu Lahab bukannya murtad, karena memang mereka kafir asli. Apa itu kafir? Apa itu? Apakah mereka enggak pernah menyembah Allah? Menyembah Allah, tetapi sedari awal mereka sudah kafir. Kenapa? Karena mencampur adukan ibadah mereka ya kepada selain Allah. Maka tidak dianggap keislaman mereka. Tidak dianggap. Ya. Jadi kalau orang yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, tidak dianggap ibadahnya. Tidak dianggap ibadahnya. Ya. Nambar kalau bikum. Kemarin ya, saya khutbah di suatu tempat ya, di Kebalen atau di Babalan, tentang tafsir surah Al-Kafirun. Ya, saya bawakan tafsir dari Syekh Sa'di. Ya, sampai Allah menafikan peribadatan musyrikin Quraisy kepada Allah sampai dua kali. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Sampai dua kali. Kenapa demikian? Peribadatan mereka kepada Allah selama ini dalam bentuk haji, umroh, berdoa, beristighosah di kala genting, berpuasa, sholat tanpa sujud sholatnya, ya. Kemudian bernadar, beriktikaf di Masjid Al-Haram, ya. Dan yang lainnya dari ibadah yang mereka berikan kepada Allah, mahabbah. Karena Allah tetapkan musyrikin punya mahabbah. Ya. Yuhibbunahum kahubillah. Walladzina yattakhiduna min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai berhala-berhala tadi seperti mereka mencintai Allah. Mereka punya mahabbah kepada Allah. Namun itu semua tidak dianggap tatkala mereka juga melakukan kesyirikan. Maka tidak dianggap. Maka musyrikin Quraisy kafir asli, bukannya murtad. Ya, Abu Jahal bukannya murtad, tapi memang kafir asli. Taibar kalau bikum. Wal mu'attilah. Nah, ini kalangan mu'attilah, orang-orang yang menolak, mengingkari sifat-sifat Allah dari kalangan Jahmiyah. Ya, oleh karena itulah banyak para ulama ya mengkafirkan Jahmiyah. Oleh karena itu pemimpin mereka Ja'ad bin Dirham, Jahm bin Safwan dihukum mati. Dihukum mati semuanya, dihukum mati. Nah, wa anwa'ir kafarah, dan berbagai jenis dari orang-orang kafir, minal wasaniyin, dari para penyembah berhala yang memang sama sekali enggak beribadah kepada Allah, semisal orang-orang Buddha yang beribadah kepada Siddhartha Gautama, orang-orang Hindu yang beribadah kepada dewa dewi, ya, paganisme yang beribadah kepada arwah leluhur, orang-orang Cina Konghucu yang beribadah kepada entah siapa togutnya, orang Shinto Jepang yang beribadah kepada matahari. Dan semua orang-orang kafir yang beribadah hanya kepada sembahan-sembahan mereka tanpa beribadah pada Allah. Ya. Ini wasaniyin. Kalau musyrikin Quraisy, mereka juga beribadah pada Allah. Ya. Sebagaimana musyrikin zaman milenial yang mereka juga beribadah kepada Allah. Tapi mereka beribadah juga kepada Mbah Wong Rokso, mereka beribadah juga kepada Nyi Roro Kidul, mereka beribadah juga kepada makam-makam keramat. Ya, kuburan-kuburan sunan, kuburan-kuburan wali. Maka mereka dari awal memang kafaroh. Kafaroh. Kalaupun mereka awal Islam, maka kelar sudah. Maka masuk jenis yang kedua. Wal mulhidin. Mulhidin orang-orang ateis. Ya, dahriyun, yang enggak percaya agama. Ya, atau agnostik. Ya. Dan yang lainnya, hafa'ulai al-kufaru asliyun. Maka mereka adalah orang-orang kafir asli. An-nausani yang kedua, jenis yang kedua orang-orang kafir, yaitu kufru riddatin, kafir riddah. Kafirnya ini karena murtad, kafir murtad. Aslinya mereka dahulu Islam, kemudian karena melakukan berbagai amal yang menyebabkan batalnya iman Islam mereka, maka batallah Islam mereka. Ya, andinil Islam, murtad keluar dari agama Islam, wahwaladi yakunu sahibuhu musliman. Nah, pelakunya ini adalah muslim. Sumayar takibuk, kemudian dia terjatuh naqidan min nawaqidil Islam. Ya, kemudian dia melakukan sesuatu dari pembatal-pembatal keislaman. Ya, fayakhruju minad din, akhirnya dia keluar dari agama Islam. Wa yasiru murtaddan, dan dia melakukan dan dia jadilah dia murtad, fahada kufrun kufru riddah, maka kekafiran inilah kekafiran riddah. Ya, nah, para ulama, para fuqaha semisal Al-Haythami dan yang lainnya dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, mereka memuat kitab ridah di buku-buku fikih. Ada berapa ridah yang dicakup oleh para ulama fikih? Ada 400. Ada 400 pembatal Islam. Ya. An-Nawawi di kitab beliau Raudhatut Thalibin di buku fikih Syafi'i memuat juga. Ya, 400 pembatal Islam, siapa yang menghina jenggot, siapa yang menghina adzan, siapa yang menghina salat, siapa yang mengejek ini, itu kafir. Dihitung satu. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis 10. Kenapa 10? Karena ini yang sering terjadi. Kenapa 10? Ini yang paling berbahaya. Kenapa 10? Ratusan tadi akan kembali kepada 10 induk. 10 induknya adalah itu. Kalau ulama terdahulu menghitung satu-satu. Siapa yang mencela jenggot, kafir. 1. Siapa yang mencela adzan, kafir. 2. Siapa yang benci ta'adud, poligami, kafir. 3. Benci karena memang gak suka. Bukan kayak istri antum. Kalau istri antum suka poligami. Ya, istri antum mengatakan, silakan poligami. Yang penting jangan suami saya. Nah, ini gak kufur. Ini sama kayak orang dibangunin sholat. Ayo, subuh-subuh. Ayo, entar dulu lah. Gak suka kamu. Kamu lebih suka tidur daripada sholat subuh. Entar dulu. Kafir, murtad. Mana kamu gak ada syai'an minad din. Nah, kayak gitu. Enggak. Itu dia gak benci. Sama kayak istri siapa itu? Nah. Istri siapa itu? Hah? Itu enggak kafir, antum enggak bisa ngancam istri antum dengan. Hah? Iya. Istri yang mana itu ya? Wih, ngeliatin saya dia. Enggak, ini ke fokus saya itu. Enggak berani ke saya dia. Oh, langsung nengok ke saya dia. Saya diplototin langsung. Oh itu mau dah tetap buku. Nah itu ya. Nah barakallahu fikum. Kalau yang ibu-ibu yang nggak suka suami-suaminya yang ta'adud. Kalau orang lain silakan. Rasulullah ta'adud, Soekarno ta'adud. Suami saya jangan. Nah, itu enggak ku. Jadi antum nggak bisa bacain Nawakidul Islam kemudian antum kasih contoh kasus kayak gitu nggak bisa. Oh, buah gila begitu. Astagfirullahaladzim. Istrinya langsung ditonjolin kitab diri. Ya, aduh. Astagfirullahaladzim. Buah gila. Ini mentahrib ini. Mentahrib isi kitab Nawakidul Islam. Nah, yang terjatuh ke dalam Nawakidul Islam, maka dia murtad. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan baik dalam keadaan dia sengaja, bersungguh-sungguh atau bercanda. Kalau dia melakukan amalan-amalan pembatal keislaman, maka dia kufur. Nah, taibar kalau fikum. Wa nawaqidul Islam ma'rufatun. Nah, sedangkan pembatal-pembatal keislaman itu ma'rufah, sudah diketahui. Ya, 10 pembatal keislaman minimal ya yang kita ketahui. Muhaddadatun, itu sudah dibatasi, artinya sudah didefinisikan oleh para ulama, indal ulama, inda ahli ilm, oleh para ulama didefinisikan mana saja. Ya, ini penting ini. Ketika kita memahami pembatal keislaman, kita maka mesti merujuk kepada keterangan para ulama. Jangan merujuk kepada keterangan diri kita sendiri. Jadi jurinya kita nggak bisa. Makanya kalau antum baca Nawakidul Islam, ya baca syarah ulama. Jangan cuma baca matan kemudian antum ambil kesimpulan seolah-olah antum pensyarah. Nah, ini batil, nggak boleh. Kebanyakan begitu. Kebanyakan kekeliruan dalam memahami Nawakidul Islam ketika dia meninggalkan sifat tawadhu. Apa itu sifat tawadhu? Menyerahkan diri kepada para ulama kibar. Para ulama kibar untuk memahami Nawakidul Islam. Ya. Karena ini buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, kata Syekh Al-Utsaimin, ya, maka dalam urusan ini yang paling memahami kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah talamid beliau. Murid-murid beliau. Ya, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, murid-murid dekat beliau, ya, dan seterusnya sampai masa Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, mereka yang paling paham. Jangan jadi diri, menjadikan juri itu adalah diri kita. Nah, ini enggak tepat. Baik. Faman asyraka billahi, maka barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik pada Allah, au da'a ghairallahi, atau dia berdoa kepada selain Allah. Ini berdoa, doanya adalah ibadah. awistaghosa bi ghairillah, dia istighosah meminta pertolongan. Istighosah itu namanya talabul ghaus, meminta pertolongan di kala genting. Itu kepada selain Allah, yang hanya Allah yang mampu merespon, mengabulkan permintaan dia. Tetapi malah dia minta, dia beristighosah kepada selain Allah. Kalau beristighosah kepada selain Allah, pada hal-hal yang selain Allah tadi mampu, ini boleh. Sebagaimana pemuda dari Bani Israel beristighosah kepada Musa alaihissalam. Kenapa demikian? Karena pemuda tadi sedang dalam situasi berkelahi dengan pemuda dari Kipti. Fastaghosahu, Allah sebutkan, maka pemuda tersebut beristighosah kepada Musa. Ya. Maka beristighosah kepada Musa. Fastaghosahu, ya, min syiatihi, dari kelompoknya Musa, beristighosah kepada Musa. Nah, Musa mampu untuk merespon, mengabulkan pertolongan tadi. Maka ini istighosah yang tidak syirik. Istighosah yang syirik ialah permintaan kita di kala genting tadi ialah dengan semua permintaan tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Semisal diselamatkan dari azab kubur, semisal meminta rezeki, semisal minta kesehatan, dihilangkan penyakit, ini enggak ada yang mampu kecuali Allah. Maka tatkala diminta kepada selain Allah, jadilah istighosah yang syirkiyah. Bahkan terkadang dalam syariat kita, istighosah yang dibolehkan kepada selain Allah sekalipun ditutup jalannya. Namanya satu dari adalah min musul fikih. Siapa yang menutup? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebagian sahabat diganggu oleh musyrikun, mereka berkata, "Hayya bina nastaghitsu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayo mari kita beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas gangguan musyrikin. Mampu enggak Rasulullah untuk merespon, mengabulkan, ya, menolong mereka? Mampu enggak? Mampu. Tetapi ditutup pintunya oleh Rasulullah agar tidak bergampang-gampang dalam hal ini. Rasulullah SAW bersabda, innahu la yustaghosu bi, innama yustaghosu billah. Sesungguhnya enggak boleh beristighosah kepadaku. Istighosah itu hanya kepada Allah. Paham enggak sini? Nah, ini ada orang yang beristighosah kepada selain Allah. Dikala sulit, dia malah beristighosah kepada selain Allah. Datang bencana, Merapi. Ya, Merapi meledak, kemudian lahar-lahar yang datang ke kampungnya, harusnya dia bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Ternyata dia malah beristighosah kepada selain Allah, maka dia kafir. Musyrikin Quraisy saja dikala demikian istighosahnya kepada Allah. Fa idza raqibu fil fulk da Allah mukhlishina lahuddin, apabila mereka berada di atas bahtera di tengah ombak lautan, terancam dengan tenggelam karam, maka mereka berdoa dengan ikhlas. Dengan ikhlas itu maknanya apa? Memurnikan doa tadi hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ya. Au dzabaha li ghairillah, atau dia menyembelih untuk selain Allah dalam bentuk tumbal dan yang lainnya. Ya, walaupun dalam bentuk seekor lalat sekalipun. Ya. Karena Nabi bersabda, ya, da kala janna rajulun fi dzubab wa da kala nar rajulun fi dzubab. Ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, seorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Yaitu lalat yang dia persembahkan untuk selain Allah. Fa innahu yu'addu murtaddan anil Islam. Maka dia dianggap murtad keluar dari Islam, liannahu fa'ala syirkal akbar, karena dia melakukan perbuatan syirik akbar. Wa in kana yantiqu bi syahadatain. Walaupun dia mengucap dua kalimat syahadat, kenapa enggak bermanfaat kalimat syahadat dia? Karena apa yang diucapkan kontra dengan apa yang dia lakukan. Ucapan kalimat syahadat menuntut dia, mengharuskan dia untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dan hanya memberikan ibadah kepada Allah Ta'ala semata. Udah enggak bisa lagi. Habis itu dia mengucap syahadat lagi. Apakah ini dianggap sebagai kafarat syahadatnya? Tidak. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas pertaubatan. Tidak dibangun di atas kesadaran bahwa tadi keliru, bahwa yang dilakukan itu syirik, yang benar ialah beribadah kepada Allah. Orang habis berbuat syirik bisa mengucap la ilaha illallah. Antum enggak percaya? Orang yang melakukan kesyirikan, larung saji, sedekah laut, tumbal, dia juga yang muludan, dia juga yang ngesinan, yang ada baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia juga bermanfaat gak? Enggak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas ma'rifah. tidak dibangun di atas rukun dari dua kalimat syahadat tadi, an-nafyu wal isbat. Menafikan peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Menetapkan peribadatan yang benar hanya kepada Allah. Tidak dibangun di atas itu. Sehingga dia mengucap la ilaha illallah, tetap meyakini boleh-boleh saja memberikan ibadah kepada selain Allah dalam bentuk sembelihan, tumbal, sesaji, ya. Kemudian istighosah, doa, isti'anah, tawaf, bernadar kepada selain Allah. Dia masih meyakini kayak begitu. Apa fungsinya kalimat la ilaha illallah? Yang musyrikin Quraisy lebih memahami daripada dia, sehingga musyrikin Quraisy enggan mengucap la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya. Sedangkan ini enggak tahu malu. Ya, di kajian kitab Kasbul Syubhat kita hari Selasa dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, musyrikin Quraisy menganggap aib kalau terjadi kontradiksi antara ucapan dan perbuatan dia. Makanya mereka enggan mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Konsekuensinya mereka mesti meninggalkan peribadatan mereka kepada selain Allah. Ketika mereka diseru la ilaha illallah, mereka enggak mau. Kenapa? Kata mereka, aja'alul alihatan ilahan wahida. Apakah orang ini, yaitu Rasulullah SAW, hendak menjadikan Tuhan kita yang banyak ini hanya jadi satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini suatu hal yang sangat aneh. Ya, mereka tahu ini kontradiksi. Ini enggak benar. Makanya mereka enggan mengucapkannya. Ketika Abu Talib ditalkin oleh Rasulullah SAW di hadapan mereka, di hadapan musyrikin Quraisy, ya'am kulla ilaha illallah kalimatan uhaju bika indallah, wahai pamanku ucapkan la ilallah, yang kalau kamu ucapkan ini aku akan membela engkau nanti di hari kiamat kelak. Musyrikin Quraisy paham kalau Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah berarti dia mengingkari peribadatan kepada selain Allah, berarti dia mengingkari agama kita, berarti dia mengingkari peribadatan dia sendiri selama ini. Makanya Abu Jahal dan musyrikin Quraisy yang lainnya mentalkin ulang, juga kembali mentalkin Abu Talib setelah ditalkin oleh Rasulullah. Apa talkinnya Abu Jahal? Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apa kamu sudah benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib, agama kekafiran? Karena kalau mengucap la ilaha illallah berarti mesti benci kepada agama kekafiran, mesti benci kepada peribadatan yang disembah selain Allah. Fa yaqur bi tagut wa yu'min billah. Fa qad istamsaka bil urwati ruska lan fi samalaha. Diulangi oleh Rasulullah SAW, wahai paman ucap la ilaha illallah. Abu Jahal mengulang lagi. Diulangi lagi oleh Rasulullah, Abu Jahal mengulang lagi. Ini musuh-musuh tauhid, semangat, enggak putus asa. Kalau ahli tauhid putus asa, ya Allah. Ya, ini musuh-musuh tauhid sejak dulu salapnya itu Abu Jahal. Hah? Rasulullah mengulang lagi setelah Abu Thalib enggak mau, diulang lagi sama Abu Jahal. Diulang lagi Rasul, diulang lagi oleh dia. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Mana berikutnya? Ya. Wa kadzalika. Ah, tafadhal dibaca sini. Ya. Murahan. Tafadhal. إرافة أو العرافة، فهذا كفر يخرج من Nah, taib. Wa kadzalika min nawaqidil Islam sabullahi wa rasulih. Demikian pula dari pembatal-pembatal Islam adalah mencela Allah, mencela Rasulnya, aw istahza'a bi syai'in min kitabillah, ya, atau mengolok-olok sedikit saja dari Al-Qur'an, Al-Sunnah Rasulullah SAW, ya, mengejek sunnah, mengejek kitabullah, apa yang tertera di kitabullah, wajibnya, sunnahnya, mubahnya, kisah-kisahnya, khobar-khobarnya, diejek-ejek, atau dari sunnah, jenggotnya, ya, pakai hijabnya, celana di atas mata kakinya, maka mengejek-ngejek yang demikian, fa innahu yakfuru bidzalik haddan aw hazilan, maka dia kufur, baik dia sungguh-sungguh sengaja atau bergurau, hazil mazil, dia bergurau berdasarkan firman Allah, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna naqulu wa nal'ab, kalau engkau bertanya kepada mereka maka mereka akan menjawab, ya, orang-orang yang mengolok-olok Islam, sesungguhnya kami hanya bersendang gurau aja. Naqulu wa nal'ab, main-main aja. Qul billahi wa ayatihi wa rasulih, katakanlah kepada mereka, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian bergurau, mengolok-olok, ya. Kasih udur enggak? Kata para ulama, udurnya cuma satu. Apa itu? Dipaksa. Selain itu enggak ada udur, baik dia sengaja atau tidak sengaja. Baik dia, ya, baik dia sengaja, tidak sengaja ini maksudnya ini sengaja atau bergurau. Kalau bergurau itu sengaja. Artinya baik dia sungguh-sungguh atau bergurau. Baik dia tahu hukumnya atau tidak tahu hukumnya. Ya. Karena yang namanya istihza itu adalah nau minal juhud, berarti nentang, melawan. Hingga akhirnya mengolok-olok. Ya. Baik dia tahu hukumnya atau tidak tahu hukumnya. Baik dia sungguh-sungguh atau bercanda. Ya. Tidak dikasih udzur. Siapa yang enggak kasih udzur? Allah. Perhatikan, la ta'tadiru. Jangan kalian minta udzur lagi. Minta toleransi lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Artinya Allah tetapkan mereka sebelumnya ada iman. Ya, ba'da imanikum. Ba'da imanikum. Nah, ini ada wujud iman. Kemudian setelah mereka mengolok-olok, qad kafartum. Tadi yang saya sebutkan bukan kesimpulan saya. Kesimpulan para ulama kibar. Misal Syekh bin Baz di Subul Salam. Syekh Shalih Al-Fauzan di Durus Nawaqidul Islam. Maupun di Sarang Nawaqidul Islam yang tipis. Ya. Jadi baik dalam keadaan sungguh-sungguh atau bercanda. Baik dalam para ulama ini ada dua. Ya. Ada yang sorohah bil qaul, ada yang bil isyarah. Ada yang jelas dengan ucapan, kayak ngolok-ngolok jenggot, semakin panjang jenggot semakin bodoh katanya, semakin goblok. Ya. Atau mengolok-ngolok yang lainnya. Atau dengan isyarat. Isyarat itu entah dengan mata, kedip bahasa tubuh, ya, mengedip-kedipkan. Nah, ini kata para ulama juga termasuk istihza. Ya. Kemudian, ya, Allah Ta'ala menyebutkan, ya, wa idza marru bihim yataghamazu. Wa idza marru bihim yataghamazu. Apabila orang mukmin melewati mereka, maka mereka saling mengedip-kedipkan mata. Ya, mereka saling mengedip-ngedipkan mata mereka. Dan kata para ulama, misalnya Syekh bin Baz di Subul Salam, Syekh Shalih Al-Fauzan di Durus Nawaqidul Islam, kalau di majelis yang mengolok-olok itu satu orang, yang lainnya tidak mengingkari, tidak pergi, maka Allah menghukumi satu majelis tersebut murtad, kafir, tidak dapat uzur. Ya, kenapa demikian? Karena mereka itu berada di satu majelis dan tidak mengingkari, ya, dan tidak saling mengingkari. Ini saya bukan dari keterangan dari saya, ya, dari para ulama kita, bukan dari saya. Kalau dari saya ini bahaya kalau saya, ya, mencara, nggak mungkin, ya. Nah, ini keterangan saya bacakan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Minal ajab annallazi takallama fil majlisin wahidin. Fil majlisi wahidin. kita. Yang ajaib nih, yang berbicara di majelis, ini majelis yang paman makolatul latiqoluha. Apa sih ucapan yang mereka ucapkan? Sendal gurunya apa? Yaitu mereka mengucapkan begini: Ma'ro'ayna misla kuro'ina ha'ulai akhtaba al-sinatan. Kita tidak pernah melihat kuro' kita ini. Kuro' ini maksudnya para ahli ilmu dari kalangan sahabat Rasulullah yang lebih dusta lisannya, wa arghaba butunan, yang lebih lebih berkeinginan, lebih suka untuk mementingkan perutnya, wa ajbana, dan lebih pengecut inda liqa'i, ketika berjumpa musuh. Yang mereka maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Fanzalallahu takfirahum. Maka Allah menurunkan ayat pengkafiran mereka di kitabihi, di ayat di kitabnya, di ayatin, dalam sebuah ayat tutla ila yaumil qiyam, yang dibaca sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Min ajri tahdhiril muslimin minal wuqu' fi mithli hadza. Ya. Kenapa demikian? Untuk memperingatkan kaum muslimin agar tidak terjatuh pada permisalan, pada perbuatan semisal perbuatan ini. Nah, ini keterangan dari Syaikhul Fauzan di kitab Durus fi Syarah Nawaqidul Islam. Minal ajab annalladzi takallama fil majlis wahidun. Ini yang ngomong ini satu orang, cuman yang lain diam, enggak mengingkari. Ini yang ajaib ini, yang bicara sahabat-sahabat ini, ma ra'ina misla qura'ina ha'ulai hadzaba al-sinatan, ini satu. Tapi lihat di ayat, ya, kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum, bukan kunta. Kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru, bukan la ta'tadir. Ya. Fil mudhari majzum bila nahya, ya. Ini majzum bihadaf nun. La ta'tadiru, bukan la ta'tadir. Qad kafartum, bukan qad kafarta. Ba'da imanikum, bukan ba'da imanika. Tetapi dihukumi semua. Semua. Ya, wallahu ammamal hukma. Allah tersebut, tapi Allah mengglobalkan hukum. Allah berfirman, Nabi qala billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Maka Allah menisbatkan istihza ilaihim jami'an. Menisbatkan istihza olok-olok itu kepada mereka semua yang ada di majlis tersebut. Limada? Kenapa kata Syekh? Li'annahum lam yunkiru. Karena mereka yang hadir di situ tidak mengingkari yang satu orang. Fa'ammamahum al-hukmah. Maka Allah pun menerapkan hukum kepada mereka secara global. Li'annahum lamma sakatu 'alal munkari sara syuraka ma'a fa'ilil munkari. Karena ketika mereka diam terhadap kemungkaran, maka mereka jadilah sekutu-sekutu orang yang melakukan kemungkaran tadi. Walihada lamma ankara 'alaihim hadza syab, lamma ankara 'alaihim hadza syab, bari'a min al-ism. Walihada lamma ankara 'alaihim hadza syab. Oleh karena itu, tatkala ada seorang pemuda yang sahabat Rasulullah yang mengingkari, yang dia mengatakan saya laporkan kamu kepada Rasulullah, maka ya orang tersebut melepas diri dari dosa. Dan Allah wa anzalallahu tasdiqahu bi kitabih. Allah membenarkan orang tersebut ya, di Al-Qur'an. Hamma haula'i falam yumkiru padala ala annalladhi yahduru majlis al-kufri wal istihza'i bi dini bi rasuli wa sahabati wal ulama wa la yumkiru ya. Maka jadilah orang-orang yang hadir di majlis tadi yang dia ya, mencela atau mengolok-olok Rasul, sahabat, ulama, mereka tidak mengingkari ya, yatanawaluhu al-hukum, maka hukum juga kena dia. Ya Allah Ta'ala berfirman, wa idza ra'aita alladziina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang membicarakan, mengolok-olok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perhatikan ini. Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahzu biha fala taqudu ma'hum. Apabila engkau dan Allah telah menurunkan kepada kalian di Al-Qur'an ya, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah yukfaru, diingkari, au yukfaru biha au yastahza'u biha, diolok-olok, fala taqudu ma'hum, janganlah kalian duduk bersama mereka. Maka ketika ada komika, komedian, pelawak atau teman yang hadir di majelis kita, ngolok-ngolok agama, ingkari atau kita pergi. Pilihannya cuma dua. Ingkari atau pergi. Ingkari. Ingkari itu apa? Maju. Bicara ke dia. Ini mungkar. Bukan mengingkari di hati saja. Ya. Kalau enggak apa? Diglobalkan hukum murtad kepada semua yang ada di situ. Nambar kalau begitu. Nah ini takfir yang masyru', takfir yang masyru'. Ada takfir yang ngawur, sebagaimana takfir khawarij terhadap pelaku dosa besar. Ya, atau takfir kelompok-kelompok sesat kepada selain kelompok dia. Nah, ini takfir yang ya, yang mendatangkan bencana bagi pelakunya. Wa kadzalika as-sihru ta'allumuhu wa ta'limuhu kufrun billah. Demikian pula sihir, mempelajarinya, mengajarkannya, ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah. Wadiyau ilmil ghaib, mengklaim, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang ghaib. Antariqil kihanah, melalui jalur perdukunan. Ini maka kufur. Yang meramal-ramal itu taghut, kafir. Ya. Sekarang ini dunia artis, ada peramal-peramal. Sipulan, sipulanah bakal cerai, karirnya meredup, ini dan itu. Peramal-peramal ini semua taghut, mereka kafir. Ya. Autarikis sihir wat tanjim, atau dari sihir dan ilmu perbintangan. Awil irafah, atau irafah itu adalah hirfatul arraf, maksudnya aktivitas pekerjaan meramal. Meramal fahada kufrun yukhriju minal millah, maka ini kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wahadal ladhi yuhkamu alaihi bil kufri, inilah yang difonis pelakunya dengan kekufuran. Selain dari itu enggak boleh dikafirkan hanya karena dia terjatuh ke dalam dosa besar, kecuali dia menghalalkan. Ya, kalau dia menghalalkan ya ijma para ulama. Ya, apalagi yang ma'lum minaddin bidarurah, yang sudah diketahui secara pasti dan secara aksiomatik ya oleh semua kaum muslimin akan keharamannya. Semisal zina, ya, dia halalkan, dia berzina kemudian dihalalkan, dia kafir. Ya, kalau tidak dihalalkan, dia karena hawa nafsu tidak kafir. Ya, dia tidak kafir. Ya, dosa besar, iya dosa besar. Beda ya penyematan kafir dengan bermaksi apa dosa besar itu, ya dosa besar ya. Tapi enggak kafir. Ya, maka perkara mengkafirkan ini perkara yang berat. Maka para ulama babu takfir, babul khatir. Bab mengkafiran, bab yang berbahaya. Ya. Kalau sampai kita mengkafirkan orang, ternyata orang tersebut tidak melakukan amalan kekafiran. Ya. Jauh kecuali dia melakukan amalan kekafiran, dia berbuat syirik, ini jelas kekufuran. Yang Allah jelaskan innallaha la yaghfiru an yushraka bih, innahu may yushrik billahi faqad haramallahu lahu jannah, ini jelas. Tapi gara-gara selain dari itu atau karena beda kelompok, nah bahaya. Idza qala ya ar-rajul li akhihi ya kafir, apabila seorang berkata kepada temannya atau kepada orang lain, wahai kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka ucapan kafir tadi akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kembali kepada salah satu dari keduanya. Ya. Misal sekte-sekte sesat tuh ya, itu ma'ruf ya. Sekte-sekte sesat yang mengatakan orang lain kafir dengan sebab apa? Pembatal keislaman apa yang kenapa? Karena enggak berbaiat kepada kelompok mereka, sebagaimana kelompok-kelompok dari Khilafatul Muslimin yang ada di Lampung, ya, atau Jokam tuh, nggak berbaiat kafir, ya, apa hubungannya? Ya, nggak berbaiat sama pemimpinnya kafir, ini bahaya ini. ISIS nggak berbaiat sama mereka kafir, ini ngawur ini. Ya, nah, ini. Jadi jangan cuma dibawain hadis siapa yang nggak melepaskan bayat pada pemimpin mati jahiliyah, jangan cuma bawain hadis itu, bawain hadis ini juga. Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Jangan cuma bawain hadis siapa yang enggak berbayat pada pemimpin maka dia mati jahiliyah, bawain hadis ini juga. Ya. Makanya kata Syekh Al-Albani berdasarkan hadis ini, ya, Syekh Al-Albani sebagaimana setelah kita bacakan waktu itu keterangannya, ya, belum menyatakan jangankan mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Man bada'a musliman fa imma ayyakuna hadzal muslim mubtadi'an wa imma fahuwa mubtadi', fahuwa al-mubtadi'. Wa illa fahuwa al-mubtadi'. Siapa yang membid'ahkan seorang muslim, Bisa jadi bid'ah itu benar kalau ada pada muslim tadi, ya bid'ah itu benar, dia muslim tadi mubtadi. Tapi kalau enggak, muslim tadi tidak ahli bid'ah, dia bid'ah-bid'ahin, maka dialah yang kelak akan jadi ahli bid'ah. Ya, dialah kelak yang jadi ahli bid'ah. Nah, betapa banyak ya orang-orang yang tersungkur ke dalam kesesatan, bahkan kepada kekafiran, mereka dahulunya berlebih-lebihan dalam mengkafirkan. Ya, berlebih-lebihan dalam mengkafirkan orang lain yang orang lain tersebut sama sekali tidak memiliki hak untuk dikafirkan. Ya, dia perbuatan nista maksiat, perbuatan yang bukan pembatal Islam, ya maksiat-maksiat. Ya, maksiat-maksiat. Dikafir-kafirkan, apalagi karena tidak berbaiat kepada kelompoknya. Akhirnya ketika si yang mengkafirkan ini futur, jatuh sejatuh-jatuhnya. Dia enggak bertobat, jatuh sejatuh-jatuhnya. Jatuh sejatuh-jatuhnya, ya. Dan Allah hinakan dia dengan kehinaan yang mengerikan. Ya. Antum membenarkan enggak sabda Nabi tadi? Faman qala, ya. Kata Nabi tadi, idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Antum benarkan hadis ini? Percaya hadis ini? Apabila, hah? Wajib. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wayyuha. Ya, tidaklah Nabi berucap dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan dari kami. Ya. Percaya kan? Kata Rasulullah, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Ternyata orang itu enggak kafir, cuma melakukan maksiat. Enggak kafir cuma karena enggak mau ikut berbaiat ke kelompok dia. Percaya enggak entar ucapan kafir itu kembali kepada salah satunya? Percaya enggak? Percaya. Oh, mesti. Mesti. Nah, ini ya. Ini bahaya itu. Lihat aja. Mereka nanti mati dalam keadaan sebagaimana yang Rasul sabdakan. Mati. Ini kalau takfir serampangan. Takfir betul tuntutan tauhid. Tapi kita mengkafirkan pada orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Bentuk-bentuk perbuatannya. Orang yang enggak sholat, boleh antum kafirkan, murtad, berlaku hukum-hukum riddah. Tidak disolati, tidak diwarisi, tidak mewarisi, dipisahkan dari pasangan yang muslim. Tidak dikapankan, dimandikan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di khutbah beliau. Yang berjudul hukmu tarikis sholat. Sampai beliau menyatakan, kaifa natahayyab an nukaffira man kaffarahullahu wa rasuluh. Kenapa kita mesti takut mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu yang meninggalkan sholat, mereka murtad keluar dari Islam, kata Syekh. Mereka tidak disolati, tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak mewarisi, tidak diwarisi, dipisahkan dari pasangan yang muslim, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, tidak didoakan dengan rahmat dan ampunan. Ini kata Syekh Al-Utsaimin. Kenapa mesti takut, khawatir mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya? Gak perlu takut. Ini tuntutan tauhid. Ini saya berbicara masalah seorang yang meninggalkan sholat karena beliau bermadhab dengan madhab Hanbali. Nah, ini masalah. Apakah para ulama Hanabilah takfiri? Lah, gak ada yang menyatakan demikian. Nah, gak ada. Apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mengkafir-kafirkan orang yang ngelus-ngelus kuburan Badawi? Ya, orang yang minta-minta kepada kuburannya Badawi Abdul Qadir Jilani, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kafir? Nah, muwahid ahli tauhid. Bahkan inilah tuntutan tauhid. Ya. Syekh Shalal Fauzan di kitab I'anatul Mustafid bi syarh kitab tauhid di bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisabin wala adab. Siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kata beliau, bentuk perealisasian tauhid yang paling agung ialah berlepas diri dari kekufuran dan pelakunya, mengkafirkan mereka. Maka tauhid seseorang tidak sah sampai dia mengkafirkan selain dari agama yang benar. Islam demikian. Al-istislamu lillahi bitauhid wal bara wal kamul wal inqiyadu lahu bitaah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Apa kata Nabi Ibrahim? inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Ada takbir, kalau yang masyru', yang sesuai syariat, itulah yang dituntut dalam syariat. Mesti ada, enggak bisa enggak. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di pembahasan Islam ketiga menyatakan malam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahha madzhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka, atau malah membenarkan agama mereka, apa yang mereka yakini, mazhab mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma' para ulama di pembatal ketiga. Tapi kalau takfir serampangan, enggak berbaiat kepada imam dia, siapa imam dia? Enggak ada ulamanya lagi, enggak ada kibarnya lagi. ISIS itu ada ahli ilmunya ISIS. Sampai orang yang berilmu di negeri ini, misal Aman Abdurrahman, berbaiat kepada ISIS. Tapi apa kata para ulama? ISIS Khawarij. ISIS Khawarij. Ini ISIS yang ada ulamanya. Yang ada ulamanya. Lah kalau Khilafatul Muslimin di Lampung, Jokam di Kediri, siapa ulama kibarnya? Juhala. Juhala. Sahih. Benar juhala. Sahih. Innallaha la yattakhidul ilma intikha. Innallaha yanqal yattakhid Allah akan yaqbidul ilma la yaqbidu intizaan. Allah tid minal ibad. Allah mencabut ilmu tidak begitu saja Allah cabut dari dada-dada manusia. Walakin biqabdil ulama. Namun Allah akan wafatkan para ahli itu. Hatta idza lam yabqa alim, sampai tidak tersisa seorang alim pun, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Maka orang-orang akan mengangkat orang-orang juhala yang sangat bodoh sebagai pemimpin agama mereka. Sebagai pemimpin agama mereka. Enggak ngerti buku-buku fikih. Enggak ngerti syarah-syarah hadis. Gak ngerti tafsir Quran, gak ngerti i'rabul Quran, gak ngerti i'rab hadis, syarah hadis, sanad, riwayah, diroyah, gak ngerti. Dijadikan sebagai rujukan pemimpin amir yuta' yang ditaati. Nah inilah. Ida, kata Rasulullah SAW apa? Wa idza su'ilu, apabila orang yang bodoh-bodoh ini diangkat sebagai pemimpin, ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, dia akan berfatwa tanpa ilmu. Dalam riwayat yang lain apa kata Nabi? Fa'aftau bi ra'yihi, dia akan berfatwa dengan nalar dia sendiri. Apa kata Rasulullah? Dallu wa adallu, mereka sesat lagi menyesatkan. Sang pemimpin dari kalangan juhala ini sesat, mengambil jalan yang salah, tafsir yang salah, penjelasan yang salah, dan menyesatkan budak-budaknya, pengikut-pengikutnya. Ya. Allah musta'an. Ya. Nah ini. Nah benar ini. Ya. Ini antum kan alumni Jokam ini. Antum enggak alumni. Kalau saya pernah berdiskusi langsung sama yang Khilafatul Muslimin, sama kurang lebih. Madhabnya begitu juga. Enggak berbaiat sama imam. Waktu itu Abdul Qadir Baraja, ya, amirnya. Ini teman-teman tahu, di sini ada dai-nya. Ada gubernur Jawa Raya dari Khilafah Muslimin. Ya. Itu teman-teman saya dulu ngajar di SMA IT SMP IT. Ya. Diskusi sama saya. Sama kurang lebih doktrinnya. Diajak untuk khilafah, dibacakan maklumat dari amirnya bahwa sekarang ini darurat khilafah, ini segala macam. Kalau dia kasih ancaman, kalau enggak mati jahiliyah, ini enak aja. Nah dia siapa? Berarti kaum muslimin yang sholat di Masjidil Haram, kaum muslimin yang ada di Eropa, Amerika, Afrika, Asia, yang ada di Masjid Nabawi, yang enggak berbaiat sama dia, gimana? Hah? Saat ini, enggak usah bicara masa lampau, saat ini, gimana? Mak jahiliyah semua, kafir semua, subhanallah. Khawarij emang begitu. dahulu dikisahkan oleh para ulama, Khawarij ada dua orang tawaf, banyak manusia tawaf lagi musim haji. Salah satunya berkata, ini semua orang kafir semua kecuali kita berdua. Mereka kafir semua kecuali kita berdua. Temannya sadar, "Hah, kita berdua aja yang lain kafir semua ini. Kalau begitu kamu aja deh, kita yang lain semua kafir, kamu aja yang Islam." Artinya apa? Temannya sadar, enggak mau lagi ikut-ikutan bid'ahnya dia. Nah, temannya sadar. Enggak benar ini. Ya, orang apa dikafir-kafir? Kenapa? Ah, barakallahu fikum. Ini bahaya sekali. Taib. Nah, berikutnya tafadhol dibaca di sini. Siapa? Marwanto. Oh iya, tafadhol. Marwanto. Mau mana? Oh. Kunjungan. Eh, tafadhol Marwanto. Assalamualaikum. Ala hillihi au hasala haraman wa jama'an ala tahrimi fa innahu yakfuru bidzalika au ankaru shay'an min ad-dini wa qulima bi darurati kama law yahada wujuba salati. Jangan ditasdid haknya law yahada wujuba salati au wujuba zakati au wujuba shaumi au al-haji fa innahu yuhkamu alayhi bil kufri. Min nawaqidil Islam. Min nawaqidil Islami, fa innahu la yuhkamu alayhi bil kufri. Hatta wa in kana alladhi irtakabahu kabiratun min al-kabairi, fa innahu yuhkamu alayhi bil kufri. Wa in kana irtakaba khata'an aw ma'siyatan mukhalafatan, ya yuhkamu alayhi bi annahu mukhti'un aw mukhalifun aw ma asbaha dhalika min sifati allati taliku bima irtakabahu. Fal insafu yaqtadi an nazzana al-umura bi mawaziniha asy-syar'iyyati wala nutlaku wala nutliku wala nutliku al-kufra ala kulli man irtakaba mukhalifatan mukhalafatan aw fa'ala dhanban. Fa man akala riba matalan nahkumu alayhi bi annahu fasiqun murtakibun lil kabirati ila ida istahallahu ay qala inna riba halal hina idin naqulu innahu kafirun li annahu istahalla haraman ijma'an ala tahrimi amma hiya aqallahu ghayra mustahillin lahu fa innahu yakunu fasiqan wala yakhruju bidzalika min ad-dini bal yu'amalu mu'amalatal fasiqina min al-mu'minin. Nah, kadzalika idza harrama halalan mujma'an ala hilli, demikian pula ketika dia mengharamkan sesuatu yang halal. Yang halal yang mujma'an ala hilli, yang disepakati kehalalannya. Ya, disepakati kehalalan, kayak ayam dihalalkan. Itu ayam halal, mujma'. Dia disepakati. Oh, diharam-haramin sama dia. Kenapa? Karena ada cakarnya. Ada cekernya. Iya. Bangkai ikan, ini halal. Oh enggak, ikan teri mesti disembelih, kalau enggak bangkai. Ada yang berpendapat gitu, ada. Ada, orang-orang stres itu selantiasa ada ya. Ada, atau pasti ma'ruf, tahu ya siapa orang itu kan. Nah. Ini ya, na'udzubillah. Pernah ikut kajian Ustaz itu? Di Sidoarjo, yang menyatakan ayam hal haram. Karena ada cakar. Pernah ikut Pak? Ya Allah. Ikut kajian. Ikan disembelih. Ikan teri disembelih atu-atu, ya Allah. Beli ikan teri sekilo, sekilo aja beli ribuan ekor. Gak boleh makan telur karena bibit, ya Allah. Inna hadza din yusr. Agama ini mudah. Kata Nabi apa? Walan yusad dada hadun illa qalala. Loh, ayam mujma. Cakar yang mana yang diharamkan? Yang mampu mencengkram musuh. Yang mampu mencengkram, membahayakan apa namanya? Mangsa-mangsanya. Ayam gunain apa ayam pakai cakarnya itu? Hah? Malah di ceker shop itu. Soto ceker dimakan. Ini sepakat para ulama. Artinya ketika menalar itu, lagi-lagi tawadu, kita serahkan kepada ahli ilmu. Karena kita bukan mustahid. Ketika menalar itu jangan pakai sendiri, gitu kan. Nah, orang itu menalar pakai diri sendiri, dia sombong, merasa dirinya sudah mustahid mutlak. Ya, akhirnya menalar itu pakai otak dia. Dan enggak ada orang yang agama ini mudah, kata Nabi. Tidak ada orang yang berkeras-keras kayak gitu, ekstrim, illa ghalaba. Melainkan sikap keras itu pasti akan mengalahkan dia. Pasti dia akan kalah. Cepat atau lambat, kalah. Ekstrimnya itu gaya-gayaan aja. Di waktu itu aja. Nanti dia akan habis. Tapi kan dia memang dia dusta apa? Tidak ada. Mana ini ayam itu disepakati kehalalannya. Itu ayam. Ikan disepakati bangkainya, halalnya bangkainya itu halal. Berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya. Maknya tahur ma'uhu wahillu maitatuhu, kata Rasul. Ketika ditanya tentang bahar, air lautan. Boleh enggak berwudu? Airnya suci, bangkainya halal. Bangkainya halal. Ya. Ya. Yang dipersisikan oleh para ulama ialah nama hewan di laut yang di darat itu haram. Ini dipersisikan oleh satu mazhab Hanafiyah. Semisal anjing di darat haram. Ya. Babi. Kemudian ada babi laut, anjing laut, Hanafiyah memandang itu jadi haram. Kalau selain Hanafiyah, itu semua sudah halal. Ya, halal. Hanafiyah itu aja. Hanafiyah, kayak itu gak dianggap gitu. Ini makanya kalau mau berdiskusi fikih jangan keluar dari empat mazhab. Ini udah keluar dari empat mazhab ini. Ah, yang gitu ya. Hah? Ah, mazhab ini gak dianggap, gak dianggap. Sampai selevel mazhab Zahiri. Zahiri itu punya ilmu. Ibnu Hazm al-Andalusi punya ilmu. Lihat bagaimana beliau menulis Al-Muhalla. Beliau punya usul, beliau menulis usul fikih. Tetapi oleh para ulama, semisal kata Nawawi As-Suyuti, gak dianggap. Kenapa? Karena menyelisihi empat madhab. Dibantah habis-habisan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali. Di kitab Ar-Rad ala Manitaba Ghaira Madhahib Al-Arba'ah. Yang kita kaji di Tambun. Nah, jadi gak tepat seperti itu. Ikan yang di dalam itu kan berbahari. Itu lebih lagi. Nah, sungai itu ngalirnya kemana? Ke laut. Sama aja, kiasnya begitu. Karena nggak ada dalil yang menyatakan khusus laut. Ya, semua sama, gitu. Ah, ini lebih kacau dari Zahiri. Zahiri nggak kayak gini loh. Zahiri nggak kayak gini. Ah, itu juhala kayak gitu, udah tinggalin aja, Pak. Bahaya. Itulah akibat apa? Menjadikan kepalanya sendiri sebagai juri dari setiap pembahasan fikih apa kepalanya. Nah, ini berbahaya, tidak tawadu kepada penjelasan para ulama. Mana lagi tadi? Au ahalla haraman mujman ala tahrimihi, atau mengharamkan yang halal. Ya. mengharamkan yang halal yang telah disepakati atas akan keharamannya. Fa innahu yakfur bidzalik, maka dia kafir. Ya. Ini sepakat para ulama haramnya zina. Sepakat para ulama, ijma para ulama haramnya zina. Maka yang menghalalkan zina maka dia kafir. Berdasarkan ijma. Kalau para ulama udah ijma, ya udah kafirkan. Enggak usah nunggu dulu, nanya ke ustaz dulu. Harusnya ucapan ustaz yang ditinjau sesuai enggak dengan ijma ulama. Bukan ulama, ijma ulama yang diukur dengan benar enggak? Tanya ke ustaz. Kan ada kayak begitu. Balik. Ada kayak begitu. Hah? Ini lagi kemarin pembahasan, siapa tuh si Abdul Aziz yang penghalal zina? Ragu dia, kafir enggak? Ijma ulama disodorkan, oh, segala macam, sampai foto-foto kitab kutipan asli Arabnya, terjemahannya. Ragu. Ntar saya tanya ustaz saya dulu. Ini aneh. Harusnya ucapan ustaznya yang ditinjau, ditimbang sesuai enggak dengan ucapan kibar ulama ijma. Kalau enggak sesuai, tolak. Enggak, ijma ulama yang ditinjau. Ustaz gimana? Benar enggak ijma ini? Enggak benar enggak ustaz. Ini ahlul ahwa, ya. Ahlul ahwa. Ya. Taib barakallahu fikum. Nah, kalau yang ngalahin musik gimana? Musik tidak sepakat para ulama keharamannya. Musik haram enggak? Haram. Nah, haram. Para ulama tidak bersepakat atas keharamannya. Artinya apa? Ini enggak, bukanlah sesuatu yang ma'lum minaddin bidarurah. Beda dengan zina yang diketahui secara aksiomatik oleh individu kaum muslimin, bahkan pelaku zina sekalipun, itu haram. Tapi kalau musik, jangankan orang awam, ada ustadz aja ngahalalin. Iya enggak? Ada ustadz menghalalkan musik. Nah, ini ya, kalau ada yang menghalalkan musik, kafir enggak? Enggak. Kenapa? Ini bukan bagian yang disebutkan nanti oleh Syekh yang urima bidarurah, diketahui secara pasti. Kenapa? Karena ada berbagai syubhat yang dilontarkan oleh kaum zahiriyah dan yang lainnya yang menyatakan bahwasanya musik itu halal. Enggak apa-apa selama tidak melalaikan, selama disebut nama Allah, selama ini, selama itu. Ya. Tapi kalau zina dihalalkan, enggak ada. Enggak ada syubhatnya. Adapun yang dikiaskan dengan budak itu akal-akalan, mana ada kayak begitu. Ya. Emangnya dia mau berzina sama orang, mesti orang ini seorang budak emangnya. Kalau budak itu dimiliki berdasarkan peperangan, ya, gonima yang bisa diperjualbelikan. Nah, taib. Dan Islam datang untuk membebaskan budak, bukan melestarikan budak. Karena perbudakan sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Ya, sejak zaman Romawi kuno. Ada film itu Romawi Gladiator atau apa tuh. Kisah Gladiator. Ya, dia ditangkap jadi petarung padahal dia dulu adalah tentara Romawi. Ya, kenapa demikian? Jadi budak. Jadi budak. Itu masa Romawi ya udah ada budak. Makanya di buku-buku fikih disebutkan bab pembebasan budak. Dalam kafarat dosa-dosa sebagian itu pembebasan kafaratnya dalam bentuk apa? Membebaskan budak. Islam datang untuk membebaskan budak, bukan melestarikan budak. Nah, datang untuk membebaskan perbudakan. Lu kok malah dikiasin budak boleh setubuhi? Iya. Terus istri orang, anak tetangga boleh setubuhi dengan alasan kias ke budak. Nah, ini aneh. Ya. Apa istilahnya? Hubungan seks non marital. Apaan deh? Udah zina udah pakai marital-marital segala. Bikin ribet aja. Zina udah. Hubungan seks tanpa ikatan pernikahan. Ini jelas menghalalkan yang Allah haramkan. Apa hukumannya? Murtad keluar dari Islam. Kafir. Kafir. Ya dan billah. Dan dia ngomong begitu, anaknya sendiri gak mau dizinai orang. Istrinya gak mau. Gak mau. Ada orang nanti yang mengambil konsep dia, oh bagaimana putrinya pak? Saya mau melakukan hubungan seks non-marital pada istri anda. Putri anda, mau gak dia? Gak mau, ini fitrah. Ini fitrahnya begitu. Nah, kalau ada yang silakan setubuhi putri saya, istri saya, oh itu udah gila. degila dia. Fitrahnya kan begitu kan? Allah musta'an. Tayyib. Au angkara syai'an minad din qad ulima bidarurah, mengingkari sesuatu dari agama yang telah diketahui secara pasti. Kama lau jahada wujuba shalah, sebagaimana orang yang melawan menolak wajibnya sholat. Ya. Walaupun dia sholat, tetapi dia menolak wajibnya sholat, maka dia kafir. Ya, sebagaimana ini para mahasiswa filsafat. Ya, yang mereka berangkat dari anak-anak kaum muslimin, kuliah filsafat, meragukan ya, agama, meragukan kewajiban-kewajiban agama, sehingga mereka meninggalkan sholat. Dengan alasan masih dalam proses pencarian keyakinan. Ya, mereka menolak. Sholat itu wajib. Gimana mereka? Kufur enggak? Kufur. Ijma para ulama. Yang para ulama cuma berselisih. Orang yang satu kali enggak sholat, dua kali enggak sholat, para ulama berselisih. Murtad atau enggak murtad. Syafi'iyah memandang ini yang mu'tamad. Enggak murtad, tapi wajib dibunuh. Sebagian Syafi'iyah menyatakan murtad. Kalau Hanabilah yang mu'tamad, murtad. Keluar dari Islam plus dibunuh. Jadi dibunuh juga sama aja. Yang enggak sholat mau murtad atau enggak murtad ya dibunuh juga. Ya. Sholat enggak sholat zuhur, enggak sholat asar, sampai menjelang maghrib yang tidak mungkin dia sholat dua sholat tadi, qodoan dan adaan. Sholat adaan asar, qodoannya zuhur, enggak mungkin menjelang maghrib ditangkap, baru dieksekusi. Oleh siapa? Oleh siapa? Loh. Ini kan katanya Syafi'i ya. Nah. Indonesia kan Syafi'i. Enggak murtad memang enggak, tapi wajib di yang bunuh pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah. Ya. Pemerintah enggak nangkep ya tanggung dosanya pemerintah bukan kita. Ya, kita cuma nyampein-nyampein aja. Mau didengar pemerintah mau enggak, silakan aja. Itu yang nanggung pemerintah. Kalau pemerintah tidak menangkapi para pelaku tidak sholat, karena pelaku tidak sholat lebih jahat daripada pelaku berzina, lebih jahat daripada pelaku korupsi dan seterusnya. Ini disepakati dosa nggak sholat itu lebih besar daripada itu semua. Makanya dakwah yang paling inti setelah dakwah tauhid, dakwah sholat. Maka Rasulullah SAW apa kepada Mu'ad, ya inna kata'ti qauman min ahli kitab fal yakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu la ilaha illallah fa in ata'uka lidzalik fa 'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa salawatin ya fil yaumi wal lailah. Setelah dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah kepada orang-orang kafir, dakwah salat. Begitu juga kita, dakwah tauhid salat. Ya, bukan yang lain-lain. Ya, ini dakwahnya kalau di Jokam apa? Bai'at lah. Di khilafat muslimin, bai'at lah. Dakwahnya hizbi-hizbi lah. Dakwahnya tauhid. Selepas tauhid, manusia sudah terlepas dari syubhat kesyirikan. Ya, maka dakwahin sholat. Bukan yang lain-lain. Nah, di Jokam dibahas gak kayak gitu-gitu? Pentingnya sholat, kayak gitu. Hah? Gak dibahas hukum orang yang meninggalkan sholat, enggak? Wah itu. Ini kan di buku-buku fikih ada. Semua di buku-buku fikih, semua madhab dibahas. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, itu semua dibahas. Al-ahadul ladhi bainana wa bainahum sholat faman tarakah faqad kafar. Jokam gak punya madhab sih. Hah? Apa? Allah musta'an. Empat madhab dianggap jahiliyah. Ya Allah. Terus dia apa? Moderniyah. Ya Allah. Empat madhab jahiliyah. Kalau jahiliyah itu apa maknanya bagi mereka? Kafir atau enggak? Kafir. Kafir. Imam Syafi'i berarti kafir. Imam Ahmad kafir. Antum yakin gak Imam Ahmad mati dalam kekafiran waktu itu? Enggak kan? Enggak. Jadi kalimat kufur itu datang ke mereka nanti, percaya enggak? Percaya. Percaya. Itu. Kalimat kufur itu nanti datang ke mereka. Ketika mereka mencap para imam madhab jahiliyah, ya, maka kalimat kafir itu akan kembali ke mereka. Ya. Okelah kita ini, siapalah kita dikafirkan karena kita enggak berbaiat, siapa kita juga. Ini imam Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah dikafirkan. Allah Ustaz. Khawarij beneran aja mengagungkan imam mazhab. Bahkan mereka berdalil cok gali cok dengan kalam imam mazhab. Ini khawarij juhala. Khawarij juhala. Allah Ustaz. Nah, mana lagi tadi? Ya. Fa amma man lam yattaqib naqidan min nawaqidil Islam fa innahu la yuhkamu alaihi bil kufr. Adapun orang yang dia melakukan pembatal yang tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, tidak boleh difonis dengan kekafiran. Hatta in kana alladhi irtakabahu kabiratun, walaupun dia melakukan dosa besar minal kaba'ir, fa innahu yuhkamu alaihi bil fusq. Maka dia dihukumi hanya fasik, wa in kana irtakaba khata'an aw ma'siyatan aw mukhalafatan. Ya, dia hanya dihukumi dengan fasik saja, dengan fasik. Jika dia melakukan suatu kesalahan, maksiat atau penyimpangan, yuh kamu alaihi bi annahu mukhti'u wa mukhalifun. Dia hanya difonis bahwa dia orang yang bersalah, orang yang melakukan penyimpangan, au ma asbaha dzalik, atau misalnya minas sifat, dari berbagai sifat-sifat, allati taliku bi martakabahu, sifat-sifat yang sesuai dengan apa yang ia lakukan tadi. Fal insaf, maka sikap adil, yaqtadi an nazinal umura bi mawaziniha asy-syar'iyyati. Maka sikap adil ini akan mendorong kita, ya, akan menuntut, mendorong kita untuk menimbang berbagai hal sesuai dengan timbangan-timbangan syar'i. Wala nutliqu al-kufra 'ala man irtakaba mukhalafatan aw fa'ala dhanban. Maka kita tidak memukul rata kekafiran bagi orang yang terjatuh ke dalam penyelisihan atau melakukan dosa. Paman akala riba masalan, misalkan orang yang makan riba, ya, nahkumu alaihi bi annahu fasikun, kita menghukumi dia fasik, ya, ya. Kemudian murtakibun likabiratin, dia terjatuh ke dalam dosa besar aja. Illa idza stahallahu, kecuali kalau dihalalkan. Aqala inna riba halal, atau dia menyatakan riba halal kok. Namanya aja bunga, masa bunga halal, maka masa bunga haram. Bunga itu wangi indah tahu katanya. Hina idzin naqul innahu kafir. Nah, maka baru kita katakan, ya dia kafir. Li'anna istahalla haraman mujma'an ala tahrimihi, karena dia melakukan dia menghalalkan yang haram yang telah disepakati akan keharamannya. Ya. Amma idza akalahu ghairu mustahillin lahu, atau namun apabila memakan riba tanpa menghalalkan, wa terpaksa. Kenapa antum kerja di bank jadi debt collector? Ya, kenapa kerja itu? Ya, habis gimana tuntutan hidup? Tahu enggak ini haram? Ya tahulah, cuman kan. Ha. Fa innahu yakunu fasikan. Dia fasik. Ya, dia enggak keluar dari Islam. Bal yu'amalu, bahkan dia mesti diberlakukan muamalatul fasikina minal mu'minin. Dia mesti diberlakukan sebagaimana perlakuan orang-orang ya, fasik dari kalangan mu'minin. Tetap diberikan hak-haknya. Diberi salam, dijawab salam, dia bersin didoakan. Dia sakit dikunjungi, dia mati didoakan dengan doa ampunan rahmat. Ya, ini enggak kayak orang sebelah. Baru beda pengajian, beda radio. Ya, enggak mau negur. Kalau salam kamu dijawab. Ini aneh. Bahkan ada lagi, lihat dari kostum. Kalau dia biasa pakai jubah, pakai sarung, ada kaum muslimin, wah, celana panjang nih, bantolun. Wah, nih, hati-hati, beda mazhab, beda manhaj. Salam dicuekin. Ini aneh ajaib. Atau tipe motor, motornya itu ada lambang radio yang bukan radio kesenangan dia. Oh, beda manhaj. Kamu salam. Wala salam, wala kalam. Ini orang bodoh. Lihat kata Syekh ini. Ini orang makan riba. Ya. Kata Syekh, yu'amalu mu'amalatal fasikin minal mu'mini. Ini tetap diberlakukan interaksi dengan seperti interaksi orang-orang fasik dari kalangan mu'mini. Kita mencintai dia sebatas iman yang masih ada pada dia. Kita membenci dia sebatas penyelisihan dia terhadap syariat. Barok tidak sepenuhnya totalitas kepada dia, masih ada wala. Ya, paham gak di sini? Barok kita totalitas kita berikan kepada seseorang yang orang tersebut sudah bukan Islam. Baru barok totalitas. Masih ada wala gak? Gak ada, tersisa sedikit pun. Tapi kalau dia masih mukmin, ada wala. Barok ada? Iya, sesuai dengan penyelisihan dia terhadap syariat. Kebencian sesuai dengan penyelisihan dia terhadap syariat saja. Kecintaan masih ada? Ada, sesuai sebatas sekadar keimanan dia kepada Allah. Paham gak sini? Kan mukmin itu kan dia mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau begitu berlaku hadis Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini penting ini untuk dipelajari. Pak Majid, tafadhal. Iya. Innama yutliku innama yutliku na'am innama yutliku takdiru juzafan apa? juzafan sembrono ini serampangan jahalatu ini fa'il dari yutliku. Wahum lam yattafaqu yattafaqahu fid din wa innama yaqra'una kutuba wa yatatabi'una wa yatatabba'una al-asrati terus wa yaquduna musammayati at-tafsiri wa yaqra'u wa yutlikuna bi ghairi ilmin Al-ma'rufin. Maksud cuma berdua itu ma'ruf. kadzalika ya'lamuna kaifa yatakallamuna wa kaifa yunazziluna al-umura manazilaha li'anna ahla sunnati wal jama'ati qadiman wa hadithan qad hafidhu al-sinatahum qad hafidhu al-sinatahum falam yatakallamu illa bi'ilmi. Nah, innama yutlikum at-takfira juzzaban al-jahalatu. Ya. Maka yang memutlakan, menghukumi pengkafiran secara juzzaban, secara sembrono, serampangan, itu adalah al-jahalatu. Itu adalah orang-orang yang bodoh. Alladzina yadununa annahum ulama. Yang mereka menyangka bahwasanya mereka adalah ulama. Karena diangkat-angkat orang. Kayak tadi, itahodernas ruusan juhala, kata Rasulullah. Manusia akan mengangkat pemimpin agama mereka dari kalangan orang bodoh. Jadi amir gitu. Ya begitu ya. Jadi amir, orang bodoh menguasai fikih madhab. Enggak loh, madhab aja dikafirin sama dia. Dapat duit lagi. Berapa infaknya sebulan? 10%. Subhanallah. Kalau ada orang kaya penghasilan sebulan 10 miliar, 1 miliar 1 M per bulan dari satu orang. Wow. Belum yang lain. Tapi istrinya satu masih belum yang lain. Belum yang lain. Ya Allah. Enak banget. Enak benar. Jatah pusat 10%. Nanti daerah desa ada lagi. Ya Allah. Atas si siapa? Siapa kemarin temannya Bahrul? Yang ex jokam di Hah? Kata dia kalau ada orang yang biasa 10% misalkan 1M bulanannya, kurang dari 1M didatengin katanya. Benar itu. Ya Allah. Allah musta'an. Ya. Enggak memenuhi syarat. Ngeri ini ya. Ini duit ujung-ujungnya ternyata. Nah, ini orang-orang bodoh ngangkat sebagai apa? Orang-orang bodoh diangkat sebagai pemimpin agama. Ini ngerti tafsir enggak, ngerti fikih enggak, ngerti khilaf enggak. Ya, kita ngerti fikih tapi enggak ngerti khilaf, itu dianggap enggak ngerti fikih. Apalagi enggak ngerti fikih sama sekali. Enggak pernah tamat buku fikih satu mazhab pun. Mau berfatwa. Ajaib. Kata para ulama, malam ya'rif al-khilaf. Siapa yang enggak tahu perselisihan pendapat fikih? Cari aman, cari aman. Ya. Sama kayak Syiah begitu. Kalau minoritas mereka juga begitu. Masalahnya MUI-nya masih bisa dibayar. Hah? MUI-nya pengurusnya masih bisa dibayar. Itu berarti bukan majelis ulama. Saya tahu, saya pelakunya. Ya Allah. Antum yang nyogok-nyogok dulu. Ya Allah. Selama masih bisa dibayar kayaknya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kasih amplop gitu ya. Tapi perhatikan. Wahum lam yatafaqahu fi dinillah. Mereka enggak faqih dalam agama. Wa innama yaqra'una al-kutub wa yatatabauna al-asrat. Ya. Mereka itu cuma baca kitab, kemudian cari kesalahan-kesalahan orang lain. Ya, oh ini enggak bayat sama kita nih. Oh ini. Wa ya'khuduna musammayati tafsik wa yutliqunaha bi ghairi ilmin ala ghairi asabiha. Au man yastahiquha. Ya. Kemudian mereka mengambil istilah-istilah memfasikan, kemudian mereka terapkan kepada orang yang tidak layak dan tidak pantas menerimanya. Dia sematkan kalimat-kalimat fasikun, kalimat-kalimat jelek kepada orang-orang yang enggak layak. Kenapa? Karena menyelisihi dia dan grup pengajiannya. Li'annahum la ya'rifuna wadahadil umuri fi maudiha. Karena mereka enggak mengetahui bagaimana meletakkan perkara ini di tempat-tempat semestinya. Li'adami fikihim fidinillah. Karena mereka enggak ngerti agama Allah, enggak faqih. Ya, wa masalahum fidalika kamasali insanin jahilin. Permisalan mereka seperti seorang yang bodoh, akhoda silahan. Dia mengambil senjata. wahwala ya'rifu kaifas yastakhdimuhu. Dia enggak tahu gimana cara menggunakannya. Akhirnya fahada yushiku, maka ini ya hampir-hampir ayaqtula nafsahu, membunuh dirinya sendiri wa ahlahu, keluarganya, wa aqaribahu, kerabatnya. Kenapa? Li'anna la yusinu istimal hadhil alati. Karena dia enggak tahu bagaimana menggunakan alat ini. Ya, ada orang tahu kalimat tafsik, takfir, kafir, kafir. Dia tahu kalimat ini. Dia sematkan kepada orang-orang yang enggak berhak untuk dikafirkan. Kepada pelaku dosa besar, kepada orang-orang yang berbeda grup pengajian sama dia. Ini kalimat kafir, ini kalimat yang syar'i. Kalimat yang syar'i. Ini bagaikan silah, senjata. Kita mengkafirkan orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kita mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan Allah dan Rasulnya jenis perbuatannya. Dia enggak tahu yang mana, akhirnya itu seperti membunuh diri dia sendiri. Ya, dia kafirkan orang lain. Akhirnya senjata itu bisa mencelakakan dia. Nanti emaknya dikafirin juga. Bapaknya dikafirin juga. Anaknya dikafirin, ibunya dikafirin, tetangga dikafirin. Kan begitu, ya enggak? Kan begitu. Dia kafir-kafirin itu tetangganya semua. Emaknya, bapaknya. Allahu musta'an. Ya. Kenapa? Karena enggak berbaiat. Enggak berbaiat. Ya. Ketika ada orang lain itu selain dia dari dia maksudnya hewan. Ya, balhum adol. Hah? Jadi mereka memandang yang layak itu lillah syaratin, layak itu tidak halal hidupnya. Ya Allah. Jadi memandangnya. Mana? Memang sepertinya sampai ke sana. Ya, nikah dengan ini ya. Yang apa yang sama dengan kamu nikah dengan anjing? Anjing? Ya Allah. Dia pakai darahnya. Anjing. Di kalangan kamu gak luar. Allah Ustaz. Takfir itu kan ya jokamnya. Makanya apa usaha untuk mewujudkan kompleks sendiri itu dalam rangka membangun komunitas seperti itu. Biar aman ya. Ini masih di komplek ini. Komplek. Antum masih tinggal di komplek itu? Wah, habis antum lah itu. Habis. Tidak boleh ada yang senyum, tidak boleh ada yang senyum. Rumahnya tawa-tawa itu dari yang enggak. Ada orang sudah datang ke rumah saya, malamnya langsung dipanggil sama kiai. Enggak apa, mereka sedikit tuh. Enggak sedikit. Kaum muslimin banyak. Ya, kita yakini aja ini orang-orang yang di pasar, yang lewat, yang ke masjid nanti juhur, mereka muslimin. Ah, kalau muslimin saudara kita. Dan selama kaum muslimin yang enggak berbaiat sama mereka, berarti sama kayak kita. Dikafirin juga. Ya tenang aja, banyak kok. Walaupun di lingkungan mereka yang banyak ya. Kayak si Bahrul cerita dia di Kediri kan. Apalagi di ring 1 kan. Di lingkungannya itu, pondoknya itu ya, kakek-kakeknya dia itu ya semuanya begitu ya. Tapi kan mereka segitu aja merasa banyak aja. Pas ketika keluar habis mereka. Takiyah segala macam. Ya kan? Takiyah. Kami ini yang diorganisasi memang tugasnya. Nah lihat mereka kalau kerja di luar Jumatan bingung mereka. Kalau sholat oke lah sendiri gitu kan. Pas sholat Jumat, nah mau sholat di mana? Gak mungkin mereka bermakmum kepada imam khatib yang bukan bagian dari dia. Gak mungkin. Ya gak mungkin. Pasti dia bingung. Minimalnya ganti sholat zuhur. Apalagi kalau kantor menerapkan gak boleh keluar kantor. Semisal di pabrik-pabrik. Ya, di pabrik-pabrik gak boleh keluar. Sholat di sini ada sholat Jumat. Ya, orang kantor mana tahu madhab-madhab antum beda gitu. Hah? Cari teman sesama dia. Ntar apa? Ada khotibnya. Kalau yang masalahnya sendiri, mau khotib sendiri. Hah? Kan rugi kan? Rugi kan? Security mungkin atau OB sini senang aja OB. Salat di situ enggak dikasih duit, jadi kasih duit. Allah musta'an. Kalau enggak nemu, soalnya sapa benar enggak nemu ya? Masya Allah. Mari kita lanjut lagi. Wa min huda man yajibu ala ala ha'ula'i alladhina ya'khuduna musamayat at-tabdhi wa at-tafsiq wa at-taqfir wa hum la yafqahunaha. Ya. Wa min huna, maka dari sini ya, wajib bagi mereka, yajibu ala ha'ula, untuk mengambil istilah-istilah tabdhi, tafsik, takfir, ya, sedangkan mereka enggak memahaminya. Ayat ta'allamu qabla ayat takallam, wajib mereka untuk belajar sebelum berbicara. Wa yattaqullah, wajib mereka untuk bertakwa kepada Allah. Li'annal kalam bighairi ilmin, karena berbicara tanpa ilmu, la siyama fi hadhil umur syarrun 'adzimun. Ya, bicara tanpa ilmu terutama di permasalahan seperti ini keburukannya sangat besar. Li'annahu aidan minal kufri 'ala Allah bighairi ilmin, karena bicara tanpa ilmu ini juga bagian dari kekufuran kepada Allah. Ya. Ya, li'annahu aidan minal kala itu adalah li'annahu aidan minal kalam 'ala Allah bighairi ilmin, karena berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, wa hadza a'dhamu min asyirki, bahkan ini bisa lebih buruk daripada kesyirikan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna ma harrama rabbi wal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah, Rabbku mengharamkan perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya. Allah sebutkan dosa-dosa. Ya, kemudian Allah sebutkan apa? Wal baghya bighairil haq, wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Allah sebutkan itu. Berbaghyu, perbuatan zalim melampaui batas. Sampai Allah sebutkan, ya, tidak disebutkan di sini ayatnya, ya. Tidak disebutkan di sini ayatnya. Dan kau menyekutukan Allah. Ya. Disebutkan ayatnya, wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Dan kau menyekutukan Allah, ya, pada hal-hal yang Allah tidak menunjukkan hujah untuk itu. Dan Allah tutup ayat ini dengan apa? Apakah dengan kesyirikan itu? Tidak. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamu. Ya, dan kau berbicara atas nama Allah dari apa yang kau tidak ketahui. Allah Ta'ala berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadiba hadha halalun wa hadha haram. Janganlah kamu mengatakan, ya, terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisan kalian secara dusta, ini halal ini haram. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi alkadiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebohongan terhadap Allah, ya, maka mereka tidak akan beruntung. Allah berfirman, innama yaftarul kadhiba alladzina la yu'minu bi ayatillah. Yang mengadakan kebohongan atas nama Allah, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, waman adlamu, siapakah yang lebih zalim? Ini orang yang zalim nih. Mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba, daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah, wa huwa yud'a ila al-Islam, sedang dia diajak kepada agama Islam. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Walihada, oleh karena itu, yajibu ala syababil muslimin, wajib bagi para pemuda kaum muslimin, wa tulabil ilm, dan para penuntut ilmu, ayat ta'alamul ilman nafi'a min masadirihi, agar mengambil, mempelajari ilmu yang bermanfaat dari sumber-sumbernya. Wa ala ahlihi, dari para ahli ilmu, al-ma'rufi nabih, yang ma'ruf. Ya. Suma ba'da dalik, kemudian setelah itu, ya'lamun kaifa yatakallamun, kemudian setelah itu mereka mengetahui bagaimana mereka berbicara. Kaifa yunazziluna al-umura manazilaha, bagaimana mereka menempatkan perkara pada tempatnya masing-masing. Li'anna ahlas sunnati wal jamaah qadiman wa hadisan, ahlus sunnah dahulu dan sekarang. Wa qad hafidhu al-sinatahum, menjaga lisan mereka. Falam yatakallamu illa bi'ilmin, illa bi ilmin, mereka tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Nah, Roni, jam 8 ini terakhir Roni ini. Inna kalimat tasdiqi wa tasdiqi wa takfiri kalimatun khatirah dan tidak sudah idza nasaqa biha al-insan wa hiya kalimatun la atruka wa qala sallallahu alaihi wasallam idza qala rajulun li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahlumak ahlukuma wa qala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa la'ana mu'minan wa huwa qatlihi wa man qadata mu'minan bi kufrin wa huwa qatlihi fa idha qala rajulu li akhihi ya fasiqu ya kafir ya abdallah ya aduwallah wa huwa laysa kadhalik haqun alayhi ay raji'a alayhi والله والله لا يغفر الله لفعلان لفلان قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتلى علي ألا أغفر لفلان ألا أغفر ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله وأحبطت عملك وهذه كلمة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, إن العبد يتكلم لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. إذا فالكلمة وإن كانت واحدة فهي صغيرة جدا وإن كانت واحدة فهي خطيرة جدا. فهؤلاء الذين يتكلمون في أحرض العلماء من السلف وغيرهم بالتكفير والتفسير والتفسير ألا يضرون العلماء وإنما يضرون أنفسهم لأن العلماء لهم قدرهم وعلمهم ومكانتهم والله لا يضيع أعمالهم والله لا يضيع أعمالهم وما قدموه للإسلام والمسلمين من الأعمال الجليلة والخوض فيه يرجع وباله على المتكلمين. نعم. Dari mana tadi Roni baca? Khulasah ya. Ringkasan al-khulasah, inna kalimat at-tafsik wa at-tabdi' wa at-takfiri kalimatun khatiratun. Ya, kalimat kata tabdi' membid'ahkan orang lain, tafsik memfasikkan orang lain, takfir mengkafirkan orang lain, itu kalimat yang berbahaya. Tatadabbus sudah. Ya, tidak akan hilang begitu aja. Ya. Setelah kita membid'ahkan orang lain selesai itu enggak bisa. Ini memiliki dampak dunia akhirat. Idza nataqa bihal insanu apabila seorang mengucapkannya fa hiya kalimatun laha atharuha. Ya, maka kalimat ini memiliki dampaknya. Nabi SAW bersabda idza qala li rajulu li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Ya, barang siapa seorang berkata kepada saudaranya wahai kafir, ya, maka kalimat kafir tadi akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Nabi bersabda, man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlih. Siapa yang melaknat seorang mukmin berarti dia seolah-olah membunuhnya. Wa man qadhafa mu'minan, siapa yang menuduh seorang mukmin, ya, bikufrin dengan kekufuran, maka seolah-olah dia membunuhnya. Wa idza qala ar-rajul li akhih ya fasik ya kafir. Ya adu Allah. Apabila seorang berkata pada temannya, wahai fasik, wahai kafir, wahai musuh Allah, wahuwa laisa kadzalik, padahal dia enggak demikian, enggak seperti yang dikatakan, dia bukan orang fasik, dia bukan kafir, dia bukan musuh Allah, ahara alaihi raja alaihi. Kalimat kafir tadi akan kembali kepadanya. Wabaluhu, wabal itu artinya bencana, balasan atasnya. Wabalu hadil kalimah. Wabal bukan wawnya waw atifah, wabal itu satu kalimat. Ya. Nah. Wabaluhu, bencananya, balasannya itu akan menimpa dia yang mengucapkan tadi. Ya na ulama qala rajulun, karena ketika seorang berkata wallahi demi Allah la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan mengampuni si fulan, padahal si fulan hanya melakukan dosa besar bukan kekafiran. Ya. Maka Allah berfirman, man dzal ladzi yata'alla, yata'alla itu yahlif. Siapa yang berani bersumpah? Ya, alayya atas namaku, alla aghfira li fulan, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Ini qad ghafartu lahu, saya telah mengampuninya si fulan tadi. Wa habattu amalak, aku menghapus amalan-amalanmu. Ya, hadhihi kalimatun wahidatun. Padahal cuma satu kata aja diucapkan orang tadi. Satu kalimat. Nabi SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang ia tidak tahu hakikatnya. Ya, ya enggak ma ya tabayyanu biha. Jadi enggak tahu kejelasannya itu kayak apa. Yazillu biha finnar. Maka kalimat itu akan menggelincirkan dia ke neraka abadu bimma bainal masyriq. Yang lebih jauh daripada jarak ya, antara timur dan barat mungkin. Ya, ini berbahaya sekali. Ya. Idzan fa kalimatu wa in kanat wahidatan fa hiya khatiratun jiddan. Kalimat ini walaupun satu kata bahaya sekali. Fa haula illadina yatakallamuna fi aradil ulama wa salaf. Maka mereka orang-orang yang berbicara menodai kehormatan para ulama dari kalangan para ulama salaf. Ya, semisal Imam Madhab dicela-cela sama dia, ghairihim bitakfir wa tafsik wa tabdi, dengan dikatakan ulama-ulama salaf dahulu kafir, fasik, ahli bid'ah. Nih, apalagi dikatakan Imam Madhab jahiliyah. Ya Allah. La yadurruna ulama, pada hakikatnya enggak memudaratkan ulama tadi. Wa inna ma yadurruna anfusahum. Justru tuduhan itu akan memudaratkan diri mereka sendiri. Ya. Kenapa? Karena para ulama memiliki kedudukan, ilmu, makanah. Sama kedudukan juga ya. Tempat tersendiri. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Hah? Yudayu. Boleh juga yudayu, tapi lebih pas pakai wazan yufa'il. Kalau di Al-Qur'an yudayu ya. Nah, yudayu amalah. Boleh juga yudayu. Ya, wa ma qaddamuhu lil Islam wal muslimin min al amalil jalilah. Dan apa yang telah mereka berikan para ulama kepada Islam dan kaum muslimin dari amalan-amalan yang mulia, ilmu yang bermanfaat. Ini sungguh luar biasa. Ya, wal khaut fihim yarji'u wabaluhu 'alal mutakallimin. Maka berbicara tentang kehormatan mereka, maka wabaluhu ya, dampak buruknya ini, balasannya ini yarji akan kembali kepada orang yang berbicara tadi. Cukup dulu kali ya. Jam 8 lewat 5. Subhanallah, alhamdulillah, saya doa la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi.